Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah mendengarkan beberapa faedah-faedah yang muhimmah, yang sangat penting dari durus yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Usama Mahri Hafizahullah tentang keutamaan ilmu, kemudian juga awsaf, sifat-sifat seorang yang alim. Ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah perkara yang perlu untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena seringkali manusia lupa. Terlebih ketika nikmat itu sering dirasakan. Di suatu daerah ketika taklim tidak ada, tidak ada majelis-majelis ilmu, dia mendambakan adanya majelis-majelis itu. Bahkan mungkin sering mengeluh, sering menceritakan, kita sangat berharap adanya majelis-majelis ilmu. Susah sekali kita dapatkan majelis ilmu. Namun ketika majelis-majelis itu ada dan banyak, terkadang seorang lupa. Allah Jalla wa'ala telah melimpahkan nikmat yang demikian besar, nikmat yang demikian banyak pada hambanya. Ya, karena nikmat itu sedang dirasakan dan terus dia rasakan. Oleh karena itu, di antara keutamaan majelis ilmu adalah mengingatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Termasuk antum. Kita semuanya diberi sekian banyak kemudahan untuk bisa duduk bermajelis ilmu. Naam. Bisa mendengarkan fawaid, faedah-faedah yang demikian banyak. Fa nasfaru nasfurullah azza wajal. Maka kita mari bersyukur pada Allah, saling mengingatkan atas nikmat-nikmat tersebut. Nikmat majelis-majelis ilmu yang kita bisa hadiri dan kita bisa mengambil faedah darinya. Baik, tatmiman lil faedah, menyempurnakan faedah dari pembahasan yang telah lalu kita sampaikan terkait dengan ya betapa Islam telah dan sangat mengatur tentang keluarga, usrah muslimah. Ya. Kita wasiatkan untuk kita semuanya sering dan terus mempelajari Alkitab was sunnah, karena itulah ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Kita akan dapatkan ya berbagai macam perkara yang kita butuhkan di dalam kita membangun keluarga. Kita akan dapatkan berbagai macam perkara untuk kita nuslihul usar, memperbaiki keluarga-keluarga kaum muslimin. Nah, kita akan mendapatkan sekian banyak contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa ashabuhul kiram, dan dari para sahabatnya, orang-orang yang meniti jalan Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana membangun keluarga, bagaimana menjadikan keluarga ini keluarga yang baik. Naam. Sampai ya kalau kita coba merenungkan di saat kita awal membangun keluarga, menikah, Nabi alaihi salatu wassalam ya mensyariatkan untuk kita yang menghadiri walimatul urus membantu saudara kita dengan doa. Naam. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla yang mensyariatkan ini, ya, kemudian juga dakwah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada manusia, mungkin orang menikah akan jalan sendiri-sendiri, tidak ada bantuan dari saudaranya. Baik. Seandainya salah satu di antara antum di sini menikah, kemudian dihadiri oleh orang sebanyak ini, ya, di dalam walimatul urus, semuanya mendoakan, ya, semuanya disyariatkan untuk mendoakan barokah. Itu adalah perintah dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Disyariatkan untuk mendoakan barakallahu lak. Wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kamu. Memberkahi kalian berdua dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ya, luar biasa. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadza ad-din al-'azim. Agama yang mulia ini ya, telah mengajarkan untuk kita membantu saudara kita dengan doa. Seandainya satu doa saja dari yang hadir dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, maka keluarga ini menjadi keluarga yang mubarak, diberkahi. Ya. Baik, dan Allah Azza wa Jal mengabulkan doa hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan amalan hambanya, doa hambanya. Dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Jam'un ghafir. Orang yang sangat banyak hadir mendoakan. Ya, dengan doa kebaikan ini. Itu menjadikan sebab insyaAllah ta'ala keluarga yang baru dibangun itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, wal barakah. Makna dan keberkahan itu adalah al-khairul katsir. Kebaikan yang banyak. Ya. Kebaikan yang banyak yang tidak terputus dan hanya Allah saja yang bisa memberikan keberkahan itu. Ya. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Di antara yang kita juga dapatkan dalam syariat ini. Naam. Betapa besarnya kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa hirs semangat Nabi alaihi salatu wassalam agar keluarga-keluarga umat beliau menjadi keluarga-keluarga yang baik. Maka umat beliau pun akan jadi umat yang apa? Yang baik. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang ingin kita sebutkan di sini menyempurnakan faedah dari apa yang telah kita sebutkan kemarin, ya. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam demikian memperhatikan keluarga para sahabatnya. Ini yang terakhir kita bahas. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab beliau As-Syama'il al-Muhammadiyah, dalam kitabnya As-Syama'il al-Muhammadiyah, ya, yang dalam kisah ini juga kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian terhadap keluarga ashabul kiram, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah. Baik. Hadis ini atau kisah ini, nah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita, meriwayatkan, baik naqra hadal hadis. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumah beliau di waktu yang orang tidak keluar di waktu itu. Nah, mungkin di waktu panas. Ya. Beliau keluar di waktu manusia tidak biasa keluar. Ini di siang hari ini. Wala yalqahu fiha ahadun. Dan tidak dijumpai siapapun. Ada saat-saat memang seperti itu. Panas, orang lebih suka di rumah untuk istirahat. Ya, Nabi keluar di waktu itu dan tidak ada orang yang keluar. Jarang ditemui orang. Ya. Tiba-tiba datang orang menjumpai Nabi. Fa'atahu Abu Bakrin. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ya. Faqal, maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar. Ma ja'a bika ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Qala, kata Abu Bakar, kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzur fi wajhihi wa taslim alaihi. Ya Rasulullah, saya keluar ini ingin ketemu dengan engkau. Saya keluar untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya keluar ingin melihat wajah Rasulullah. Dan saya keluar ingin mengucapkan salam kepada Rasulullah. Luar biasa ini. Keluar. Ya, mungkin beliau entah bagaimana tahu barangkali ya Rasul keluar atau beliau memang sengaja keluar ingin berjumpa Rasul, bertemu di jalan. Ya. Saya ingin ketemu dengan engkau ya Allah. Saya ingin ya Rasulullah. Saya ingin ketemu dengan engkau, melihat wajahmu dan mengucapkan salam. Ya. Dan kalau mengucapkan salam kepada Rasul, artinya dijawab juga oleh siapa? Rasul. Didoakan oleh Rasul. Ya. Didoakan oleh Rasul. Dikabulkan doanya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ditambahi. Wabarakatuh. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sekarang berdua. Rasul dan Abu Bakar. Falam yalbas anja'a Umar. Beberapa waktu kemudian datang Umar. Faqal, kemudian Nabi bertanya kepada Umar. Ma ja'a bika ya Umar. Ya Umar, ada apa engkau datang ya Umar? Qala, kata Umar. Al-ju' ya Rasulullah. Saya lapar ya Rasulullah. Saya keluar. Ya. Baik. Mungkin mencari sesuatu rezeki. Ya, saya lapar ya Rasulullah. Keluar. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan. Wa ana qad wajadtu ba'd dzalik. Ya Umar, saya pun merasa demikian sekarang. Jadi Rasul juga ternyata merasa apa? Lapar. Ya. Bertiga sekarang ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar, kalau demikian, fantalaqu ila manzili Abil Haisam ibn At-Tayyihan Al-Ansari. Kalau demikian, mari kita kunjungi sahabat kita. Kita kunjungi Abul Haisam di rumahnya. Abul Haisam Ibn Tayyihan Al-Ansari. Berarti kejadiannya di mana ini? di Madinah, ya kan? Tidak mungkin di Mekah, di Madinah. Taib. Wabillahi taufiq. Mari kita ke tempat Abu Haitham. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya'i. Abu Haitham ini seorang Ansar yang punya banyak pohon korma, ya, petani korma, wasya' dan punya banyak kambing. Walam yakun lahu khadam. Hanya saja ya, tidak punya pembantu. Padahal punya kebun, ya, punya kambing banyak. Repot tidak ini? Repot apa? Repot. Ala kulihal. Ya. Tidak punya pembantu. Atau mungkin ada faedah yang lain. Kuat berarti. Ya, kuat. Punya kambing banyak. Kemudian punya pohon korma yang banyak. Tidak punya pembantu. Masya Allah. Taib. Belum lagi urusan keluarga. Taib, pergilah ketiganya. Ya, ini Rasul pergi bersama dengan Abu Bakar wa Umar. Walam yakun lahu khadam, falam yajiduh. Ketika sampai di rumahnya Abu Haitham, tidak ada Abu Haitham. Falam yajiduh, tidak dijumpai Abu Haitham. Ya. Faqalu limra'atih, maka Rasulullah bertanya kepada ya, istrinya di dalam rumahnya. Aina sahibatuki, di mana suamimu? Faqalat, ya Rasulullah intalaqa yasta'dhibu lana al-ma', dia sedang pergi mencari air. Air yang apa namanya tawar ya untuk kita minum untuk keperluan keluarga. Nah, luar biasa sedang keluar mencari air minum, tidak punya pembantu. Falam yalbasu anja'a Abu Haitham. Tidak lama kemudian muncul datang Abu Haitham dari kejauhan biqirbatin yaz'abuha dengan membawa qirbah, qirbah tempat air yang terbuat dari kulit kambing, kambing dilorot ya. Diisi air setelah disamak, dikeringkan, buat isi air, penuh air, air dingin di situ, sambil dibawa, digendong. Nah, berat. Sambil digendong, ditarik, begitu melihat Rasul, luar biasa kebahagiaannya Abu Haitham. Luar biasa. Fawadu'aha, segera diletakkan ini kirbah. Tsumma ja'a yaltazimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, langsung dipeluk Nabi alaihi salatu wasallam, yafrah farahan syadidan. Ya, kalau tadi Abu Bakar ingin ketemu Nabi keluar, ini tidak keluar, tapi didatangi oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bagaimana keluarga tidak suka? Keluarga Ansor didatangi orang yang sangat dicintai, yang kedatangannya mesti akan memberikan fawaid, memberikan faedah, ya. Tidak ada sedikit pun mafasid, ya. Yang ada adalah kebaikan, yang ada adalah doa, yang ada adalah manfaat. Nah, kekasih Allah Azza wa Jal, tidak ada yang tidak bahagia. Rasul datang, langsung dipeluk. Nah, ini saja sudah merupakan perhatian Nabi kepada sebuah keluarga Muslim. Idhalus surur, memasukkan apa? Kebahagiaan, ya. Termasuk amalan kebaikan memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya. Ya. Jangan remehkan amalan kita ngobrol dengan orang tua. Ya. Mungkin obrolannya obrolan mubah-mubah saja, berbicara masalah pekerjaan, berbicara masalah tanaman, berbicara masalah pisang atau apa dengan orang tua. Kalau dipikir-pikir temanya tema biasa, tema mubah. Tapi itu menjadikan orang tua tersenyum, menjadikan orang tua tertawa, menjadikan orang tua suka. Idhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang tua kita ini, saudara kita, min al-amalis soleh. Termasuk amalan apa? Soleh. Sudah sampai sini saja sudah menunjukkan kebahagiaan ya, mereka ini. Sambutannya luar biasa. Ya, dipeluk oleh Abu Haitham. Taib. Kemudian yang berikutnya juga menampakkan betapa Abu Haitham tidak ingin ya segera berpisah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Summa intalaqa bihim ila hadiqatihi. Kemudian Abu Bakar, Umar ya dan Rasul alaihi salatu wassalam diajak untuk pergi ke kebun. Intalaqa ila hadiqatihi. Pergi ke kebunnya. Ya, suasana panas. Ya, kalau sudah masuk kebun ya dikasih tikar, beratap daun-daun kurma, wah luar biasa ini. Nah, segar. Dibawa ke kebun. Taib intalaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahum bisatan, digelarkan bisat. Ya. Taib digelarkan tikar. Nah, untuk beristirahat dijamu. Ya, dijamu. Taib duduk di situ Nabi alaihi salatu wasalam, duduk di situ Abu Bakar dan Umar. Naam, dipersilakan duduk, kemudian Abu Haitham berpamitan sebentar, summan talaqa ila nakhlatin. Dia segera pergi menuju salah satu pohon apa namanya korma. Dia naik, tidak punya pembantu. Naik sendiri. Faja'a biqinwin fawada'ahu. Kemudian membawa satu tangke. Satu tangke. Bukan tangke kecil loh ya. Apa? Aywa, mungkin seperti itu. Tapi tidak segede banget mungkin ya. Pokoknya banyak itu. Macam-macam. Ada yang masih kuning, ada yang... Jadi kalau korma itu, satu ini bisa macam-macam. Ada yang masih agak sepet, ada yang sudah apa namanya, macam-macam itulah. Ya. Ada yang sudah jadi rutop, ya, rutop yang ya, sebelum jadi tamer, dibawa semuanya. Di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Dipotong, tidak tanggung-tanggung semuanya. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Abu Haitham, afala tanaqqaita lana min rutabihi. Wahai Abu Haitham, kenapa enggak enggak kamu pilih saja yang rutab? Mau dipilih aja, dipetikin yang sudah jadi apa? Rutab. Ini banyak sekali. Ya, ada yang rutab, ada yang masih gemading, ya, tahu gemading ya, masih seperti itu. Ada yang sudah manis. Jadi memang sengaja mengambil itu semuanya. Saking bahagianya kedatangan Rasul. Kata Abu Haitham, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru au takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Sengaja ya Rasulullah, saya bawa semuanya ini agar engkau bisa memilih mana yang engkau suka. Engkau mengambil rutab, ada rutab di situ. Ambil rutab ya Rasulullah. Engkau mengendaki busernya, buser itu yang sudah hampir jadi rutab, ada di situ. Nah, semuanya ada di situ. Engkau bisa memilih. Taib. Fa'akalu wasyaribu min dzalikal ma, maka mereka pun makan kurma-kurma tadi dengan berbagai macam jenisnya, ya, dan juga minum dengan air itu, air dingin yang dibawa oleh siapa tadi? Abu Haitham. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kesempatan beliau ya bersama dengan para sahabat tidak disia-siakan. Selalu ada faedah, selalu ada ilmu. Ketika beliau makan bersama dengan para sahabatnya ini, Rasul mengatakan, hadza walladzi nafsi biyadih minan na'im alladzi tus'aluna anhu yawmal qiyamah, dhillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun. Ini yang di hadapan beliau ini, yang di hadapan kita ini, ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, minan na'im, adalah di antara nikmat-nikmat alladzi tus'alun, yang kalian akan ditanya nanti oleh Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Diingatkan nikmat yaitu majelis ilmu. Yudzakkiruna al-muslimin bi ni'amillah, mengingatkan kaum muslimin tentang nikmat-nikmat Allah jalla wa ala. Dalam keadaan lapar Abu Bakar, Umar tadi, ya, termasuk Rasul juga, wajada syai' min dzalik, ya. Kemudian beliau datang ke temannya Abu Haitham, ternyata mendapatkan nada, ya, suguhan ini nikmat. Tidak disangka hari itu mendapatkan rezeki tadi. Maka Nabi pun mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, hadza walladzi nafsi biyadih, ini demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, minan na'im, termasuk di antara nikmat, alladzi tus'alun anhu, yang kalian akan ditanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Zillun baridun, ya. Zillun barid, kita mendapatkan tempat yang teduh, ya. Kita berteduh di bawah pohon-pohon yang rindang di hari yang panas seperti ini, ya. Wa rutabun tayyib, rutab, ya. Korma-korma basah yang segar ini. Wa ma'un baridun, air tawar yang, ya, yang segar yang kita minum. Baik. diingatkan. Ini di antara faedah yang dirasakan oleh sahabat, termasuk Abu Haitham. Ya. Baik, faedah. Dan ini tentunya akan menjadikan ya baiknya keluarga sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Mungkin itu nanti akan diceritakan kepada istrinya. Suatu hal yang jelas di sini, walaupun tidak disebutkan dalam kisah ini, setelah Rasul pulang akan diceritakan kepada istrinya, ya atau tidak? Ya, sangat mungkin. Ya, apalagi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang semangat untuk mengambil faedah dari Rasul. Rasul pulang ceritakan kepada istrinya, dan memang ya sepertinya demikian, karena akan ada pembicaraan nanti dengan istri Abu Haitham. Ya, apa yang terjadi, pembicaraan apa, nasihat apa, semuanya. Nah, kalau yang disuguhkan itu saja kan sedikit. Ya kan? Itu saja Nabi mengatakan ini nikmat yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Lalu bagaimana dengan nikmat kita ini, wahai istriku? Nikmat yang kita rasakan. Saya hanya menyuguhkan Rasul sedikit. Lah kita, pohonnya banyak sekali. Hasilnya banyak sekali. Ya. Baik. Nah, di sini tidak ada ya yang punya pohon korma kan. Ya. Baik. Tapi ada karet. Ya. Ada apalagi namanya duren. Macam-macam. Banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita ini kalau mau ngitung, masing-masing kita sendiri. Subhanallah, nikmatnya banyak. Baik, dilanjutkan. Ternyata suguhan Abu Haitham tidak hanya segitu. Ya. Saking senangnya kehadiran Rasul alaihi salatu wassalam, jangan sampai luput manfaat kesempatan ini. Jarang, artinya tidak bisa setiap hari merasakan nikmat ini. Kesempatan datang Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abu Haitham segera pergi. Fantalaqa Abu Haitham liyasna alahum ta'aman. Pamit kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya akan pergi, saya akan menyiapkan makanan, apalagi yang akan disuguhkan. Sekarang kambing. Ya. Kambing. Nah. Nabi berpesan, jangan kamu sembelih kambing-kambing yang sedang punya anak, jangan. Nah. Baik. Maka disembelihkan ya salah satu kambing punya siapa, Abu Haitham, ya. Fa'atahum biha. Kemudian didatangkan kambing itu. Sudah siap. Nah. Untuk dimakan, kan proses berarti. Baik. Fa'agalu, maka ya mereka pun makan. Kambing itu dimakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa Abu Bakar, wa Umar. Ya, dimakan. Alhamdulillah, nikmat yang sangat banyak. Setelah selesai, ya, sekali lagi Nabi mengajarkan sebuah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita ambil pelajaran darinya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah punya hutang budi kepada seseorang. Justru kita punya hutang budi kepada Nabi, jasanya luar biasa. Baik. Abu Haitham menyukui itu, belum bisa membalas kebaikan Rasul, ya atau tidak? Abu Haitham menyukui apapun tidak bisa membalas kebaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Nikmat hidayah yang dirasakan oleh Abu Haitham sebabnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah beliau mendapatkan kebaikan dari orang kecuali beliau akan balas. Ya, akan balas. Nah, seperti tadi juga ada faedah yang disampaikan, ya. Nabi bertanya, "Kamu mau apa?" "Saya ingin membalas." Ternyata permintaannya bukan urusan duniawi. Ya. Taib. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin ya menemani kamu, engkau ya Rasul, di surga. Awa ghaira dzalik, apa bukan yang lain selain itu? Huwa dzak, memang itu saja. Baik. Yani Rasul mendoakannya ya, kemudian Rasul meminta kepadanya untuk membantu Rasul dengan memperbanyak mata salat. Naam. Fa inni bi kasrati as-sujud. Naam. Bantu aku dengan kamu memperbanyak sujud. Ya. Selesai beliau makan ini. Ya. Dengan berbagai macam hidangan yang disuguhkan oleh Abu Haitham. Ya, Nabi mengatakan halaka khadim, ya Abu Haitham, kamu punya pembantu? Qala la, tidak ya Rasulullah, saya tidak punya pembantu. Qala, Nabi mengatakan fa idza atana sabiyun fa'tina. Kalau demikian, kalau kamu dengar saya punya ya budak. Rasul kadang dapat tawanan perang. Kalau kamu dengar saya dapat tawanan perang, cepat-cepat datang ke tempat saya siapkan untuk kamu. Nah, suguhannya kambing, balasannya apa? Orang. Ya, budak. Nah, kambing paling bisa apa? Ini bisa membantu macam-macam. Sabiun, dikasih harta mahal. Ya. Baik. Tapi Rasul belum ada yang bisa untuk membalas ketika itu, karena Rasul keluar nak bawa apa-apa dengan Abu Bakar dan Umar. Kalau kamu dengar saya punya sesuatu nanti, ya, kamu mendengar saya dapat sabiun, datang, kamu tak kasih. Taib. Wabillahi taufik. Abu Haitham mendengar Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan budak. Berarti sudah berlalu nih kisah. Fa'utiya sallallahu alaihi wasallam biraksain. Suatu saat Nabi mendapatkan dua budak. Naam. Dan Abu Haitham mendengar laisa ma'ahu masalis, tidak memiliki yang ketiga, cuma dua saja. Abu Haitham sudah dipeseni, maka beliau segera datang memang. Ya. Nah, fa'atahu Abu Haitham, Abu Haitham ya, kemudian mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Berita ini sangat mudah untuk didapatkan ya, karena para sahabat juga ikut berjihad bersama Nabi. Para sahabat juga mereka selalu melakukan sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Nabi. Nah, dan yang namanya berita tentang Nabi selalu diikuti. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, selalu diikuti oleh para sahabat. Nah, dan Abu Haitham bukan karena ingin mendapatkan dunia, tidak. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ta'atan li amrin Rasul. Ya, mentaati perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa mahabbatan lahu. Dan juga karena kecintaan kepada Nabi, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul alaihi salatu wasallam langsung mengatakan kepada Abu Haitham, "Ah, Abu Haitham, ikhtar minhuma, silakan kamu pilih, ya, di antara keduanya, suruh milih." Baik, suruh milih. Nah, faqal, kemudian Abu Haitham mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya disuruh milih, lebih baik engkau yang memilih ya Rasulullah. Karena pilihan engkau adalah apa? Yang terbaik. Nah, mungkin Rasul memilihkan yang tidak baik. Ya. Ikhtar li, ya Rasulullah, pilihkan untukku ya Rasulullah. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan ya sebuah kalimat yang masyhur dari sabda beliau, innal mustasyar muqtaman. Orang yang diminta pendapat, berarti dia telah diberikan amanah. Hendaknya dia memberikan amanah itu. Ya, dia mendapatkan kepercayaan, jangan disia-siakan, jangan dikhianati. Maka Nabi pun memilihkan untuk Abu Haitham yang terbaik dari dua apa? Dua budak tadi. Yang tentunya akan mendatangkan manfaat bagi keluarga Abu Haitham. Ya. Baik, maka Rasul mengatakan, "Khudz hadza, ambil saja yang ini." Fa inni ra'aituhu yusalli, karena saya melihat dia salat. Jadi dia muslim. Mungkin setelah ditangkap menjadi tawanan menjadi apa? Muslim, masuk Islam. Ya. Baik. Ambil ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, saya melihat dia sudah salat. Wa wastawsi bihi ma'rufan, dan saya berwasiat kepada kamu berbuat baik kepadanya. Nah, subhanallah. Semua yang diucapkan Nabi itu kebaikan. Semua yang diwasiatkan oleh Nabi adalah perkara yang ya bermanfaat. Saya wasiatkan kamu berbuat baik pada apa? Budak ini. Silakan kamu bawa. Fantalaqa Abu Haitham ila imra'atih. Maka pulanglah Abu Haitham yang tadinya tidak punya pembantu, sekarang punya apa? Pembantu. Alhamdulillah, pulang dapat pembantu. Dipilihkan yang paling baik lagi oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Pulang ke tempat istrinya. Ini yang saya katakan tadi, ya, sangat-sangat mungkin dan sudah semestinya kejadian-kejadian itu semuanya diceritakan kepada siapa? Istrinya. Nah, kembali kepada istrinya, fa'akhbaroha, maka dikabarkan istrinya tentang apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ini, semua diceritakan sampai pesan Nabi terakhir. Ya, Nabi mengatakan, saya berwasiat untuk kamu berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Nah, begitu mendengar ya sabda Nabi dari suaminya, nah istri yang baik, istri yang soleh mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan. Ini juga menunjukkan bagaimana keluarga yang baik, bagaimana seorang suami mendapatkan ilmu kemudian menceritakan kepada siapa? Nah, istrinya. Keluarga yang baik, keluarga para sahabat. Ya. Bukan keluarga yang berpaling dari ilmu, tapi keluarga yang betul-betul tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla, mencintai ilmu, mencintai kalam Allah wa kalam Rasul alaihi salatu wassalam, dan berusaha untuk yutabbiq, untuk mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Ya. Begitu sang istri mendengar ucapan suaminya, berita tentang sabda Nabi, apa kata istri Abul Haitham? Ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tiqahu. Ya suam, wahai suamiku, ya Abul Haitham, kalau menurut pendapat saya, ya engkau tidak bisa melaksanakan perintah Rasul dengan sempurna untuk berbuat baik kepada budak ini, budak kita ini, kecuali dengan kamu bebaskan. Ini orang soleh, orang yang dia sudah sholat, bebaskan akan lebih baik. Dia akan bisa bermanfaat lebih bagi kaum muslimin. Budak itu tidak bisa jihad kalau tidak dengan izin siapa? Ya, tuannya. Haji juga demikian. Nah, kalau kamu bebaskan, ini akan bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini kurang lebih demikian maknanya. Engkau tidak akan bisa melaksanakan sabda Nabi ini dengan sempurna, kecuali kamu bebaskan. Nah, istri yang soleh, ya, mengambil ilmu dengan demikian tulus. Ya. Taib, kalau langsung Abul Haitham tidak pikir panjang. Oh betul, nah, ini memang yang terbaik. Langsung dia katakan fahuwa atiq, dia bebas. Dia bebas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda. Taib, ini sepertinya ada yang terpotong tentunya kan, karena sudah pulang. Ini bersambung di sini. Tiba-tiba Nabi mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya berita tentang dibebaskannya ya budak ini pun sampai kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda mendengar kejadian tadi, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau khalifah kecuali mesti ada yang mengiringi, ada yang ada di sekitarnya, bitonatan, ada bitonah, ada orang-orang dekat yang ada di sekitarnya, ta'muruhu bil ma'ruf, yang teman dekatnya ini memerintahkan selalu perkara-perkara yang apa? Ma'ruf, wa tanhahu 'anil munkar, dan melarang dari apa namanya? Kemungkaran. Ada orang yang punya sahabat seperti itu, istri yang seperti itu, teman dekat yang seperti itu, seperti Abul Haitham ini, ya, teman hidupnya yang selalu bersamanya memerintahkan yang apa? Yang baik. Nah, lama tidak punya pembantu, ya kan? Tahu pekerjaan berat, tiba-tiba dapat pembantu luar biasa. Ya. Berapa lama berarti? Belum sempat bantu apa-apa, ya kan? Bebaskan. Memang orang kalau punya, ya, teman dekat yang baik mendorong kepada kebaikan. Nah, tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang nabi atau khalifah kecuali ada di sekitarnya orang-orang yang memerintahkan perkara-perkara yang baik dan melarang dari kemungkaran. Ya, ada juga di sekitarnya bitanatun la ta'luhu khabala. Ada orang-orang dekat yang ada di sekitarnya yang tidak pernah membiarkan kecuali ngajak kejelekan. Ya. Ngajak kejelekan. Waman yuqa bi tanatas su faqad wuqiya, dan sungguh siapa yang diselamatkan oleh Allah dari teman-teman yang jelek, dia telah diselamatkan, dibantu oleh siapa? Allah jalla wa ala. Ini kurang lebih ya khatil kiram rahiman rahimakumullah, kisah Abul Haitham Ibnu Tayyihan Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah fi Jami'i, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi juga. Nah, dalam Kitab Az-Zuhud, baik, dan di dalam Kitab Syama'il Muhammadiyah yang telah kita sebutkan tadi, dalam bab maja'a fi aisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kurang lebih ikhwatil kiram, hadis ini juga sebagai contoh ya, bagaimana apa namanya perhatian Nabi alaihi salatu wasallam terhadap keluarga-keluarga sahabat-sahabat beliau, dan sekaligus ini menjadi pelajaran darsun ya azim bagi kita semuanya, bagaimana kita berusaha untuk mendidik ya keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Karena ketika keluarga yang baik itu kita miliki, maka semua yang muncul dari keluarga itu juga kebaikan, baik untuk masyarakat. Datang tamu, dimuliakan tamu itu, ya atau tidak? Karena keluarga kita baik. Ya. Baik. Datang Buddha, ya, bebaskan itu, bebaskan. Nah, keluarga kita dikasih kabar ilmu, suka dengan berita ini, masya Allah, alhamdulillah, dapat ilmu. Ini keluarga yang mubarak, keluarga yang diberkahi dan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat. Nah, bahkan manfaatnya bukan hanya pada masyarakat kecil, sampai luas. Nah, budakkan bebas itu, bebaskan budak itu. Yakni manfaatnya akan besar untuk jihad fisabilillah, dakwah ilallah. Nah, hadza wallahu a'lam, ini barangkali khatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Kisah yang bisa kita sebutkan di sini. Baik. Baik Ustaz, mohon penjelasan. Ada beberapa pertanyaan. Nasta'in billah. Ada beberapa pertanyaan. Nasta'in billah. Kita mohon pertolongan pada Allah. Baik. Antum nanti bisa tanyakan lagi pada Ustaz Usama. Baik. Saya tanya atau saya jawab sebagian yang saya bisa menjawabnya. Ustaz, mohon penjelasan tentang batas-batas dalam pujian atau memuji anak atau santri. Ketika mereka mau taklim atau yang lainnya dalam perkara kebaikan. Nah, taib, namanya anak-anak, ya, mereka butuh motivasi. Jangankan anak-anak, kita pun juga demikian, ya, taib. Maka termasuk di antara apa namanya salah satu wasilah agar anak itu memiliki semangat adalah dipuji. Nah, apa batasannya? Batasnya tidak melampaui batas. Itu batasannya. Contohnya sesuatu yang tidak ada kita puji-puji. Nah, wong tingginya 1 meter kita katakan kamu cepat sekali jadi 2 meter tingginya. Loh. Ini contoh ya kan. Wong dia tidak punya kebaikan itu kalau kita puji ini berarti melampaui batas. Ya. Atau mungkin ya menjadikan dia apa namanya mungkin maghrur ya kan, tertipu, nah, kemudian sombong. Tidak sampai seperti itu. Tetapi ya kita jangan menjadi orang yang cuek kepada anak. Datang bawa hasil tes, berapa hasil tes kamu? 5. Begitu dengar 5 marah-marah. Kamu ya. Enggak pernah belajar jadi kayak gini, malu abi namanya. Ya. Nah. Kamu masih mau jadi anaknya Abi? Loh, kok malah gitu? Coba perasaan anak bagaimana? Ya. Kamu harus nilainya besar. Nah. Harus naik 2 slip, jadi 7. Nah. Besoknya anak belajar semangat. Dapat 7,5 lebih kan? 2,5 slip. Datang. Bi, dapat 7,5. Oh, 7,5. Kok gitu aja dingin orang tua itu? Nah. Ya. 7,5 harusnya kamu itu 9. 7,5 ini. Ya, masih nol. Baik. Gimana perasaan antum kalau di seperti itu kan? Kalau antum jadi anak kecil lagi namanya. Ya, berat ikhwan ya. Walaupun sesuatu yang sedikit, nah. Puji dan doakan. Di satu sisi kita puji, satu sisi kita apa namanya? Dididik agar dia tidak tertipu. Ya, agar tidak tertipu. Ingatkan ilmu yang kamu miliki ini dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kamu nak. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kamu berusaha. Besok lebih berusaha lagi. Ya. Agar kamu jadi anak soleh. Nah, ini bukan karena kekuatan kamu. Ini bantuan Allah Azza wa Jalla. Tapi dipuji. Kira-kira menjadikan sombong tidak seperti itu? Hah? Tidak kan? Insya Allah tidak. Ya. Atau kita kasih hadiah, kita kasih nama anak kecil. Anak-anak. Ya. Nah, kamu hafal satu juz, subhanallah. Besok satu juz lagi, tak hadiahi. Nah, ayam jago. Nah. Ya. Ya. Karena dia senang ayam. Ya. Ya. Kasih ayam jago besok. Senang. Nah. Disebutkan dalam sebuah hadis, taib. Ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Datang Nabi kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya Abul Mundhir. Ini kunyahnya. Wahai Abul Mundhir. Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka azam. Ayat apa yang kamu lihat di dalam Al-Quran? Ayat yang paling agung. Kemudian Abu Mundhir mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang mengetahui, lebih mengetahui. Ternyata Nabi tanya lagi, ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka azam. Ayat apa yang kamu yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim? Kata Abul Mundhir, Allah wa Rasuluhu alam. Ditanya lagi sampai 3 kali. Akhirnya Abul Mundhir menjawab. Jawab bisa benar, bisa salah. Ada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yani ayat apa? Kursi. Begitu mendengar jawaban itu, ditepuk dadanya Abul Mundhir, ditepuk oleh Nabi. Nah. Kemudian Nabi mengatakan, liyahnikal ilm, ya Abul Mundhir. Berbahagialah kamu, wahai Abul Mundhir, dengan ilmu yang Allah berikan kepada. Ini, disupport oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Apalagi anak kecil. Alhamdulillah kamu bisa ya. Doa-doa ini sudah hafal. Dulu abi umur kamu ini belum bisa. Ya. Kamu bisa baca Quran, abi bisa baca Quran umur 25 tahun, Nak. Ya. Ya, ya enggak? Gitu. Kita ini produk-produk lama, ikhwan. Ya. Anak-anak kita ini subhanallah nah. Semangat. Bantu mereka ikhwan dengan doa. Bantu mereka dengan tasjid. Ya. Baik. Pujian ya. Dengan pujian yang tidak menjadikan mereka apa namanya maghrur. Selalu ingatkan nikmat Allah jalla wa ala ya. Baik, sebagaimana Nabi juga memuji sebagian sahabat-sahabatnya sebagaimana telah kita dengar tadi. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Dan kita mohon maaf seandainya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan pada antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.